Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan sore hari ini kita diberikan nikmat yang sangat banyak, diberikan karunia, dan tentunya masih diberikan taufik untuk senantiasa menjalani jalan Rasulullah SAW, jalan yang diikuti oleh para sahabat dan tabi'in serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mereka itulah yang kita kenal dengan salafus soleh, orang-orang terdahulu yang soleh, dan orang-orang yang mengikuti mereka disebut dengan salafiyun atau salafi. Mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Iya. Dan insyaallah alhamdulillah di sore hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian pembahasan kitab Al-Usul Al-Thalathah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Di pembahasan terakhir kita diajarkan oleh Syekh tentang kewajiban yang wajib kita pelajari, ya, yang wajib kita ketahui kemudian kita amalkan. Dan ini berkaitan dengan masalah akidah, masalah keyakinan. Yang sebelumnya berkaitan dengan masalah amalan. Ada empat perkara yang wajib diketahui itu kaitannya dengan amalan, ya. Belajar agama, mengamalkan, mendakwahkan, kemudian sabar. Ini kaitannya dengan amalan zahir. Adapun perkara yang tiga yang wajib diketahui, yang sudah kita sebutkan dua bagian sebelumnya, itu kaitannya dengan amalan batin atau kaitannya dengan akidah. Ya, yang pertama, seorang muslim dan muslimah wajib meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan mereka, ya, memberikan rezeki, kemudian tidak membiarkan mereka dengan sia-sia, tapi mengutus seorang rasul. Ini harus diyakini oleh setiap muslim. Kemudian yang kedua yang harus dia yakini dari perkara yang juga sudah kita sebutkan sebelumnya, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridha, dia tidak senang kalau Allah subhanahu wa ta'ala disyarikatkan, diduakan dengan sesuatu di dalam beribadah. Apakah diduakan dengan malaikat atau para nabi? Ya. Dan insyaallah sekarang kita akan masuk kepada perkara yang ketiga yang wajib untuk kita pahami dan kita yakini. Kata Syekh, "Ats-tsalitsah," yang ketiga, "Anna man ata'a ar-rasul wa wahhala Allah la yajuzu lahu walatu man hadda Allah wa rasulahu walau kana aqraba qaribin." Perkara yang ketiga, barang siapa yang mentaati rasul, ini perkara yang pertama yang sebelumnya, dan mentauhidkan Allah, ini perkara yang sebelumnya juga, maka tidak boleh bagi orang tersebut untuk berkasih sayang, memberikan cinta kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya, walaupun orang tersebut adalah keluarganya yang paling dekat. Keluarga yang paling dekat. Ya, ini perkara yang penting. Salah satu kaidah dari kaidah agama kita. Ya. Kaidah yang disebut dengan al-wala wal bara. Cinta dan benci. Memberikan loyalitas dan berlepas diri. Ya, ini dua hal dari akidah agama kita, kaidah agama kita yang harus kita yakini. Ada al-wala al-bara. Jadi seorang mencintai, memberikan loyalitas kepada yang berhak untuk diberikan loyalitas, dan membenci, berlepas diri dari orang yang memang layak untuk kita berlepas diri. Jadi al-wala artinya al-hubbu billah, cinta karena Allah. Al-munasara fihi, membenci atau apa namanya, membantu, menolong, membela karena Allah. Sedangkan al-bara, bara itu artinya al-bughdhu billah, benci karena Allah. Wal-mu'adah fihi, bermusuhan karena Allah. Ya, seperti permusuhan orang beriman dengan orang kafir, permusuhan Rasulullah dengan orang-orang musyrik dari kalangan orang-orang Quraisy dan yang semisal dengan mereka di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kaidah agama. Ini kaidah agama. Ya. Jadi kaidah agama kita ini ada dua perkara. Jadi Syekh menyebutkan bahwa kaidah agama kita ini ada dua perkara. Ya. Yang pertama adalah perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Membersihkan ibadah tersebut dari perkara-perkara kesyirikan, serta memberikan loyalitas kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari orang yang meninggalkan ibadah atau meninggalkan tauhid. Ya. Kemudian perkara yang kedua dari kaidah agama kita adalah mencegah dari kesyirikan, mencegah dari kesyirikan dan dari orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ini kedua kaidah yang sangat besar di dalam agama kita. Nah, di sini Syekh menyebutkan satu ayat di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-22 yang menunjukkan tidak bolehnya seseorang untuk memberikan loyalitas kepada orang-orang yang bermusuhan, memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir." Kamu tidak akan mendapati sekelompok kaum yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Yuwaduna man hadallaha wa rasulah, yang dia berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka adalah bapak-bapaknya. au abna'ahum atau anak-anaknya, au ikhwanahum atau saudara-saudara kandungnya, au ashiratahum atau keluarganya, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka adalah orang-orang yang telah Allah tuliskan di dalam hati mereka keimanan. Wa ayyadahum bi ruhim min. Dan Allah telah memuatkan mereka dengan roh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yudkhilhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha. Mereka akan kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka. Wa radu'an. Dan mereka ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah. Mereka adalah kelompok Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kelompok Allah itu adalah orang yang menang. Adalah orang yang menang. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi al-muwala artinya cinta dan membantu seseorang, memberikan loyalitas kepada seseorang karena Allah. Ini sekali lagi adalah perkara yang sangat ditekankan di dalam agama kita. Karena cinta karena Allah, benci karena Allah. Disebutkan oleh Nabi SAW, man ahabba fillah wa abghada fillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istamsaka al-iman atau faqad istakmala al-iman. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan, siapa yang cinta karena Allah, siapa yang membenci karena Allah, memberi sesuatu karena Allah, tidak memberi juga karena Allah, maka setelah sempurna keimanan orang tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, di dalam kitab Sunnah, dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al Albani di dalam Sahihul Jami. Jadi ini kaidah yang ada di dalam agama. Cinta karena Allah. Jadi siapa yang semuanya karena Allah, dia mencintai seorang karena Allah Subhanahu wa taala. Dia membenci seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak suka misalnya dengan orang yang mensyirikkan Allah, menduakan Allah, meminta-minta di kuburan atau mendatangi tempat-tempat tertentu untuk meminta berkah dan lain sebagainya dari perkara syirikan kepada Allah. Atau dia menyembelih untuk selain Allah lalu dia tidak suka, maka orang tersebut tidak sukanya karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pula ketika orang beribadah kepada Allah, rajin sholat, rajin baca Quran, rajin sedekah, rajin melakukan kebaikan, lalu kita mencintai dia, maka kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita memberi juga melihat ini orang pantas untuk diberi, dia cinta sama Allah, saya beri dia. Ya, kemudian ada orang yang tidak memberi karena melihat ini orang benci sama Allah. Ini orang tidak suka dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka saya tidak beri. Maka dia tidak memberi karena apa? Karena Allah. Walaupun orang tadi sangat dekat sekali hubungannya dengan kita. Ya. Jadi ini perkara penting di dalam agama yang harus diperhatikan oleh setiap muslim. Bagaimana dia mengatur, memanage cinta dan bencinya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsun man kunna fihinna atau man kunna fihi wajada halawatul iman." Ada tiga kelompok orang atau ada tiga perkara. Apabila seseorang mendapatkan tiga perkara tersebut, maka dia akan merasakan manisnya iman. Jadi kalau tiga perkara itu dilakukan, dia akan merasakan manisnya iman. Menunjukkan iman ini manis. Iman itu sesuatu yang menenangkan dan menenteramkan. Namun tidak dirasakan bagi orang-orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiga perkara yang apabila kita lakukan akan kita dapatkan manisnya iman, nikmatnya iman. Yang pertama kata Nabi, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Pertama, kalau Allah dan Rasulnya menjadi sesuatu yang paling dia cintai daripada yang lain. Ini yang pertama. Sekali lagi, yang pertama, kalau Allah dan Rasulnya menjadi sesuatu yang paling atau lebih dia cintai dari yang lain. Ya. Jadi semua karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah, maka dia tidak ikut. Walaupun yang adakan kegiatan itu adalah keluarganya sendiri, dia enggak ikut. Nah, dia tahu wah, ini Allah enggak suka ini. Maka dia tidak ikuti. Ya, dan dia menasihati, memberikan nasihat, masukan ke keluarganya supaya keluarganya meninggalkan perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mendahulukan cintanya kepada Allah, walaupun akhirnya dia dibenci. Ya kan, ketika ada seorang ingin mengamalkan syariat Islam kadang dibenci, tapi karena dia cinta kepada Allah, dia tidak peduli dia dibenci, karena cintanya kepada Allah melebihi yang lain. Nah, ketika diperhadapkan kepada dia sebuah pilihan, apakah dia ingin mendapatkan bagian dunia ataukah dia ingin mendapatkan pahala, maka dia lebih kejar mendapat pahala. Maka kadang dia korbankan dunianya demi untuk mendapatkan apa? Pahala. Maka ini namanya dia mendahulukan Allah dan Rasulnya daripada yang lain. Nah, kalau ini didapatkan oleh seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Akan merasakan manisnya iman. Nah, yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, seorang mencintai orang lain dan orang itu tidak dicintai kecuali karena Allah. Dia enggak lihat kaya atau miskin. Tidak, dia tidak lihat ganteng atau enggak ganteng. Dia enggak lihat cantik atau tidak. Dia enggak lihat apakah orang ini memberikan kepada dia harta atau tidak. Bukan itu yang dilihat. Yang dia lihat adalah bahwa orang ini dekat dengan Allah, maka saya cinta kepada dia. Itu yang dia lihat. Tanpa melihat status, tanpa melihat bentuk tubuh, bentuk badan, ya, wajah dan lain sebagainya. Sebutkan dalam hadis, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat ke jasad-jasad kalian. Allah juga tidak melihat ke wajah-wajah kalian. Tapi Allah melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Ya, kalau amalan dan hatinya bagus, maka dia mencintai orang tersebut. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, dari perkara yang bisa mendatangkan rasa nikmat di dalam hati kita ketika kita merasakan hal seperti itu adalah wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da anqadahu Allahu minhu kama yakrahu ayyudzafa finnar. Yang ketiga adalah dia benci, tidak senang, tidak suka kembali kepada kekufuran. Dia tidak suka kembali kepada kekufuran, kekafiran, keingkaran kepada Allah. Ya, yang dulunya mungkin dia ingkar kepada Allah, tapi dia tidak suka untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran tadi, sebagaimana ia tidak senang dimasukkan ke dalam neraka. Jadi dia benci melakukan maksiat, tidak senang dia. Diajak lagi untuk mensyirikkan Allah, diajak lagi meminta kepada selain Allah, ya, diajak lagi untuk menggantung-gantung jimat dan seterusnya, dia tidak suka. Karena Allah telah selamatkan dia, dia tahu ini tidak boleh, dia tahu ini adalah salah satu jenis kesyirikan, dia tinggalkan, maka dia tidak mau lagi kembali ke situ. Dia benci kembali, seperti bencinya dia dimasukkan ke dalam neraka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau tiga hal yang kita rasakan, maka kita akan rasakan apa? Manisnya iman. Kita akan rasakan manisnya iman kalau tiga hal ini kita rasakan. Ya. Ya, ini jari-jari yang menunjukkan bahwa seorang harus mencintai seseorang, membenci seseorang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kita lihat contoh-contoh yang banyak di kalangan para nabi, bagaimana Nabi Ibrahim tidak mengikuti keinginan orang tuanya, azar yang membuat berhala dan menyembah berhala. Nabi Ibrahim tidak ikut. Dia lebih mengutamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Apa dan apa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian pula para nabi yang lain, bagaimana dia lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya daripada keinginan keluarganya. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, disuruh oleh pamannya, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal ini pamannya Nabi. Dia ingin agar Nabi meninggalkan dakwah, Nabi tidak mau. Ya kan? Nabi membenci Abu Jahal padahal itu pamannya sendiri. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, ini bukan keluarga Nabi SAW, sahabat-sahabat beliau. Namun beliau mencintai mereka dengan kecintaan yang sangat. Ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahkan Nabi mencintai orang-orang Ansor yang sebelumnya Nabi tidak kenal dengan orang Ansor. Ini kecintaan yang datang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecintaan yang datang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disebutkan tadi, la tajidu, kamu tidak akan mendapatkan, wahai Rasul, kamu tidak akan dapatkan, ya, tidak akan dapatkan apa, qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, sekelompok orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, memberikan rasa cintanya, loyalitasnya kepada orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala dan memusuhi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, kamu tidak akan dapatkan. Orang benci sama Allah, benci sama Rasul, maka kita juga benci sama dia. Makanya sangat heran ketika ada sebuah fatwa keluar, ada fatwa keluar, bolehnya seorang muslim mengucapkan selamat Natal misalnya kepada non muslim. Ini perkara yang tidak boleh dilakukan. Ya, perkara yang tidak boleh, jelas. Non muslim bukan orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya seorang muslim berusaha untuk tidak melakukan itu dan tak boleh. Jika dia mengucapkan selamat misalnya, maka menunjukkan dia lah, dia cinta, dia senang dengan kegiatan seperti itu, kegiatan Natal misalnya. Ya, tak boleh diucapkan selamat. Nah, sebagian orang, bahkan ada seorang yang memiliki gelar ya, dalam ilmu agama, mengatakan bolehnya. Ini tentunya fatwa yang menyesatkan. Dan tidak boleh seorang memberikan rasa cinta kepada apa? Orang-orang yang benci kepada Allah dan benci kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia harus benci. Walaupun kebencian itu tidak juga diaplikasikan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang disebut sebagai orang-orang teroris misalnya, dengan membunuh dan seterusnya. Tidak harus seperti itu. Ya, tidak harus seperti itu. Oleh karena itu, sekali lagi, semoga ini ayat bisa memberikan kepada kita sebuah motivasi untuk kita mencintai seseorang karena Allah dan membenci seseorang karena Allah. Tidak memberikan loyalitas kepada orang-orang yang benci kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jelas ini ayatnya insyaallah ya. Jadi tidak akan kamu dapatkan wahai Muhammad orang beriman yang imannya dia kepada Allah, imannya kepada hari akhir, lalu dia berkasih sayang, lalu dia mencintai, lalu dia memberikan loyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, dari kalangan orang kafir, dari kalangan orang fasik, dari kalangan orang fajir, ya, banyak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kalangan orang munafik dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, ya. Akan tetapi kecintaan orang-orang beriman itu adalah kecintaan kepada mereka sesama orang-orang beriman, cinta kepada orang-orang beriman. Dan orang-orang kafir ketika dia mengenal Islam kemudian mereka beriman kepada Allah, maka berubah rasa benci kita menjadi apa? Menjadi cinta. Ini artinya kita membenci dan mencintai dia karena Allah. Ketika dia ingkar kepada Allah, kita benci. Tapi ketika dia yakin beriman kepada Allah, taat kepada Allah, menjalankan ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita cinta lagi kepada dia. Jadi benci dan cinta kita berputar di antara benci dan cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas insyaallah, ya. Jadi cintanya dia kepada Allah menjadikan kita cinta kepada dia, bencinya dia kepada Allah dan Rasulullah menjadikan kita benci kepadanya, menjadikan kita benci kepadanya. Dan ini mencakup seluruh siapapun dia. Siapapun dia, wa in kana aqraban nas kal aba wal abna wal ikhwah wal ashirah. Dan ini mencakup siapa saja. Apakah dia orang tua kita, ataukah dia anak-anak kita, ataukah dia saudara-saudara kandung kita, atau keluarga kita. Kalau dia benci, tidak senang dengan Allah dan Rasulnya, maka kita tidak senang kepadanya. Jelas, ya? Nah, kecuali kalau misalnya dia tidak tahu. Kalau dia tidak tahu, ya kita beritahu, dipahamkan kepada dia, diberikan buku, diberikan kaset, diajak ke majelis taklim sampai dia paham. Setelah dia paham, dia tetap tidak terima, tetap dia menghina Allah, menghina Rasul, maka kita membenci dia. Walaupun dia adalah keluarga kita, ya, walaupun dia adalah keluarga kita. Dan ini adalah pokok yang sangat agung di dalam agama kita. Kaidah yang kita kenal tadi dengan kaidah al-wala wal-bara, ya, rasa apa namanya, cinta, loyalitas, dan rasa benci atau berlepas diri. Berlepas diri. Jangan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sedikit faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Bahwasanya ayat ini, ya, termasuk ayat yang terbesar yang memperingatkan kita dari perkara bid'ah. Perkara bid'ah. Bid'ah itu apa? Bid'ah itu adalah amalan yang tidak pernah diperintahkan dan dikerjakan oleh Nabi SAW. Tidak pernah dicontohkan. Itu namanya perkara bid'ah. Nah, ayat ini memberikan kepada kita sebuah pelajaran baru, ya, bahwa seorang ketika mengamalkan perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, dan dia tahu bahwa itu tidak dicontohkan oleh Nabi, lalu dia meninggalkan sesuatu yang Nabi contohkan, menunjukkan orang itu tidak senang dengan apa? Dengan ajaran Nabi SAW. Akhirnya kita benci dengan bid'ah. Kita benci dengan orang-orang yang melakukan bid'ah, karena gara-gara dia agama kita jadi rusak. Agama sudah sempurna, tidak perlu lagi ada tambahan-tambahan di dalam agama. Ya, agama sudah sempurna, tidak perlu lagi ada tambahan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan agama untuk kalian. Ya, dan aku telah cukupkan nikmat untuk kalian, dan aku telah ridho Islam sebagai agama kalian. Ya, agama sudah sempurna, enggak boleh lagi ditambah. Kalau ada tambahan, ini yang disebut dengan apa tadi? Bid'ah, perkara-perkara baru di dalam agama. Dan ini merusak agama. Nah, kalau misalnya ada orang merusak agama, apakah kita memberikan rasa cinta, loyalitas, atau rasa benci? Ya, kita memberikan rasa benci. Kenapa? Karena gara-gara dia merusak agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersih. Ya, bersih. Ya kan? Dan bid'ah itu, ada bid'ah yang mengeluarkan orang dari Islam, seperti bid'ah orang-orang Jahmiyah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. dia mengatakan Al-Quran itu bukan kalam Allah. Ini mengingkari apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bid'ah yang bisa mengeluarkan orang dari apa namanya? Dari Islam. Atau bid'ah yang muncul dari kalangan orang-orang sufi yang mengatakan bahwa segala sesuatu ini adalah Allah. Jadi semua ini yang ada ini Allah semua. Ini juga bid'ah dan ini bisa mengeluarkan orang dari apa? Dari Islam, karena dia tidak membedakan antara pencipta dengan yang dicipta. Pokoknya semuanya Allah. Ini sebagian pemikiran dalam ilmu tasawuf. Nah, ini bid'ah yang bisa mengeluarkan dia dari Islam. Ya, atau bid'ah misalnya merubah tata cara sholat, merubah tata cara sholat. Atau bid'ah berupa tidak percaya dengan takdir. Tidak percaya dengan takdir. Ada sebagian orang-orang Mu'tazilah itu tidak percaya dengan takdir. Menurut mereka bahwa rukun iman itu ada 5 saja, bukan 6. Jadi dia keluarkan apa di situ? Beriman kepada takdir. Nah, kalau orang mengingkari takdir, berarti dia apa? Telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bid'ah yang bisa mengeluarkan orang dari apa? Keislaman. Ketika ada dua orang dari Basrah melapor kepada Abdullah bin Umar. Melapor kepada Abdullah bin Umar bahwa di Basrah ada seorang yang pandai Al-Qur'an. Dia berilmu, banyak orang-orang belajar sama dia. Tapi dia mengatakan bahwasanya takdir itu enggak ada. Nanti Allah tahu satu kejadian kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi Allah tidak tahu. Disampaikan kepada Abdullah bin Umar. Maka kemudian Abdullah bin Umar mengatakan kepada dua orang yang datang tadi, disebutkan dalam Kitabul Iman oleh Imam Muslim, ya, ketika Abdullah bin Umar mendengar itu, maka Abdullah bin Umar mengatakan, "Idza laqita haula." Kalau kamu ketemu dengan mereka semua, orang-orang yang mengingkari takdir di Basra itu, kalau kamu ketemu, fa'akhbirhum anni ibnu Umar, katakan kepada dia bahwa saya ibnu Umar, bara'un minhum, berlepas diri dari mereka. Wa hum bara'un minni, dan mereka juga berlepas diri dari saya. Ini apa namanya? Bara', berlepas diri. Ya? Dan Abdullah bin Umar kemudian mengatakan, seandainya mereka memiliki emas satu gunung Uhud dan mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima infak mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Kalau enggak diterima berarti telah dikufirkan oleh siapa? Abdullah bin Umar. Ini bid'ah yang bisa mengeluarkan orang dari Islam. Nah, ada juga bid'ah yang tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Ya? Ada juga bid'ah yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Baik. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka hendaklah seorang berhati-hati dari perkara-perkara yang ditambah-tambah di dalam agama. Hendaklah dia konsisten dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Ittabi'u wa la tabtadiru faqad kufitu." Kamu ikut saja apa yang sudah ada di zaman Nabi, jangan lagi kalian menambah-nambah, maka itu sudah cukup untuk kalian. Maka itu sudah cukup untuk kalian. Ya, oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari perkara-perkara yang tidak pernah diajarkan, dicontohkan dan dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah memberikan kepada kita istiqomah untuk terus belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memahaminya, mengamalkannya dan terus berada di atas sunnah tersebut sampai kita meninggal dunia. Sebagaimana doanya Imam Ahmad. Imam Ahmad pernah berdoa, kata dia, "Allahumma amitna 'alal Islam was sunnah." Ya Allah, wafatkanlah aku di atas Islam dan sunnah. Kenapa? Karena banyak orang ngaku Islam tapi tidak menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Oleh karena itu, kadang seorang muslim tidak kenal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah seorang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijadikan orang-orang yang cinta dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya? Dan mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah, orang-orang yang senang dengan sunnah. Ketika mereka senang dengan sunnah, maka mereka dipersatukan oleh Allah di atas sunnah Rasulullah SAW. Jadi persatuan kaum muslimin hanya bisa didapatkan, hanya bisa diraih dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraq. Allah berfirman di dalam Al-Quran, hendaklah kalian semua berpegang teguh dengan tali agama Allah dan jangan kalian berpecah-pecah. Ya kan? Berpegang teguh dengan tali agama Allah berarti berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan janganlah kalian berpecah, karena perpecahan akan terjadi ketika seseorang jauh dari Al-Quran, jauh dari Sunnah bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ini tentunya sebuah proses, proses yang harus kita jalani secara perlahan-lahan. Ya, kita tidak bisa sempurna, pelan-pelan kita jalani. Bagaimana seorang bisa menjalankan agama ini sesuai dengan apa yang telah digambarkan, contohkan, ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wa qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, i'lam arsyadaka Allah, ketahuilah semoga Allah membimbingmu di ta'atihi untuk mentaatinya, annal hanifiyata millatu ibrah, bahwa hanifiyah, ini istilah ya, hanifiyah adalah agama Nabi Ibrahim. Agama Nabi Ibrahim. Jadi ya, jadi hanifiyah agama Nabi Ibrahim. Ya. Yang mana agama Nabi Ibrahim ini adalah anta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, yaitu engkau beribadah kepada Allah satu-satunya, mukhlishan dengan ikhlas, mengikhlaskan lahu kepada Allah agama, diserahkan agama ini hanya untuk Allah. Wa bidzalik amarallahu jami'an nas, dengan itu, dengan engkau beribadah hanya kepada Allah dengan tauhid, Allah Subhanahu wa taala perintahkan seluruh manusia. Karena tauhid, Allah perintahkan manusia, memerintahkan mereka, menyuruh mereka, wa khalaqahum laha, dan Allah menciptakan mereka untuk tauhid, untuk ibadah. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku. Ya. Wa ma'na ya'buduni yuwahhiduni, makna beribadah kepada aku adalah mentauhidkan aku. Jadi di sini penulis menyampaikan ketahuilah, sebagaimana yang kita sudah bahas sebelumnya, kalimat i'lam ketahuilah itu menunjukkan kalimat yang akan disebutkan nanti sangat penting sekali. Arsyadakallah, semoga Allah memberi kamu petunjuk. Sebab Allah memberi kamu petunjuk kemana? Ke jalan yang lurus, jalan yang benar. Ya, memberi kamu petunjuk untuk mentaatinya. Apa artinya mentaatinya? Sesuai antara perintah dengan perbuatanmu, sesuai antara larangan dengan apa yang kamu tinggalkan. Itu namanya taat kepada Allah. Kalau Allah perintahkan, kita ikut. Kalau Allah larang, kita tinggalkan. Itu namanya taat. Itu namanya taat. Artinya orang taat itu harus paham apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Tidak bisa orang taat kalau dia tidak belajar. Jadi dia harus belajar dulu baru bisa taat. Gimana bisa taat kalau dia tidak belajar? Karena ketaatan berkaitan dengan masalah mencocoki perintah dan meninggalkan larangan. Gimana caranya orang bisa melaksanakan perintah Allah kalau dia tidak paham apa yang Allah perintahkan? Jadi orang harus belajar. Orang harus apa? Harus belajar. Supaya dia bisa taat kepada Allah. Jangan mimpi bisa taat kepada Allah kalau tidak belajar. Semakin kita paham dengan agama, semakin kita taat. Semakin jauh kita dari agama, semakin kita tidak taat. Contoh ya, contoh. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa saja yang datang dari Rasul, maka ambil. Dan apa saja yang dia larang, maka tinggalkan. Ini perintah Allah kan? Allah memerintahkan kita untuk mengambil semua yang datang dari Nabi, meninggalkan semua yang beliau larang. Siapa memerintahkan ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahkan. Nah sekarang, Nabi SAW mengajarkan kepada kita tata cara sholat. Lalu kita gak belajar gimana tata cara sholat. Yang penting kita sholat. Kita gak belajar bagaimana tata caranya. Iya kan? Contoh, Nabi SAW mengajarkan kepada kita, ketika kita sujud, maka ada anggota badan yang harus menempel di mana? Di lantai. Kadang orang angkat bagian kaki belakangnya. Sering ya lihat ya, orang kalau sujud diangkat kaki belakang. Ini gak ikut sunnah. Ini tidak ikut apa? Tidak sunnah. Ya? Kenapa dia ikut sunnah? Karena itu harusnya menempel di bumi. Paham sudah? Kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia gak belajar tentang tata cara sholat. Sehingga ketika dia gak belajar tentang tata cara sholat, dia gak bisa ikuti Rasulullah. Padahal Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Dan Allah perintahkan kita mengikuti Nabi. Jadi sudah dua perintah yang dia langgar di situ. Cuma sekedar mengangkat kaki ketika sujud. Pertama, dia langgar perintahnya Nabi untuk sholat seperti Nabi. Yang kedua, dilanggar perintah Allah, di mana Allah memerintahkan kita untuk mengikuti semua yang datang dari Nabi. Apa sebabnya ini? Apa sebabnya? Tidak belajar. Ketika dia tidak belajar, dia tidak bisa taat. Jelas ya, di sini menunjukkan bahwa ketaatan itu sangat erat kaitannya dengan apa? Dengan belajar. Jadi sekarang orang ketika sholat betul dia taat, taat sholat. Tapi apakah seluruh aktivitas sholatnya itu ada ketaatan di situ? Belum tentu. Kalau dalam aktivitas sholatnya ada perkara-perkara yang Nabi tidak ajarkan kemudian dia lakukan, atau sesuatu yang dilarang oleh Nabi lalu dia lakukan, maka menunjukkan dia tidak apa? Tidak taat. Kembali lagi, apa sebabnya? Gak belajar, gak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena tidak belajar. Jadi semakin orang belajar, semakin paham. Semakin dia paham, semakin dia taat. Jelas ya insya Allah ya. Jadi ini perkara yang ditekankan oleh Nabi SAW agar setiap muslim itu belajar. Sampai disebutkan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim maupun muslimah. Wajib dia belajar. Kalau dia gak belajar, dia berdosa. Gak bisa gak belajar. Ya, dan belajar yang serius. Belajar sungguh-sungguh. Belajar yang betul-betul diatur belajarnya. Belajar yang tujuannya untuk paham, untuk beramal, dan yang lebih lagi untuk bisa disampaikan ke orang lain. Belajar yang seperti itu yang kita ingin. Ya, belajar seperti itu yang kita inginkan. Belajar yang betul-betul orang belajar. Bukan sekedar ngisi waktu, gak ada kegiatan, pergi ta'lim deh, pergi ta'lim. Tapi sekedar ngisi waktu, sudah, nah itu pulang misalnya kan. Tapi berusaha untuk betul-betul belajar dengan sebenar-benarnya belajar, supaya kita bisa mentaati Allah dan mentaati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya doanya Syekh. Semoga Allah memberikan kamu petunjuk untuk mentaatinya. Artinya apa di sini? Artinya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi artinya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kamu petunjuk untuk mentaatinya. Maksudnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kamu petunjuk untuk belajar, kemudian mengamalkan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan yang Allah larang, maka itulah yang disebut dengan apa? Ketaatan. Ya kan? Jadi di sini ada tersirat makna belajar. Nah, kemudian disebutkan annal hanifiyah, bahwasanya hanifiyah. Hanifiyah ini diambil kata dari kata al-hanif. Al-hanif. Al-hanif dari kata al-hanaf. Maknanya adalah al-mail, cenderung atau apa namanya? Iya, cenderung, kecenderungan. Itu mail namanya. Al-hanif. Iya. Jadi agama Nabi Ibrahim itu disebut agama Hanifiyah. Agama Hanifiyah. Dan Nabi Ibrahim disebut Hanifah. Hanif. Kenapa? Karena beliau cenderung atau berpaling dari kesyirikan. Mail, berpaling dari kesyirikan. Kemudian menuju kepada tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka agama Nabi Ibrahim disebut Hanifiyah dan Nabi Ibrahim disebut Hanif, yang lurus. Agamanya lurus. Agama tauhid. Dan Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Dan ini disebutkan di beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Di antara ayat-ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Tsumma auhayna ilaik an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Pada surah An-Nahl ayat 123. Allah berfirman, "Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad agar engkau mengikuti agama Ibrahim hanifa yang lurus." Jadi Rasulullah suruh itu agama Nabi Ibrahim. Makanya dalam doa salat kita ya, ada juga salawat kepada siapa? Nabi Ibrahim. Salawat Ibrahimiyah. Salawat kepada Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya kan? Ya Allah, berilah salawat dan salam kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana engkau berikan kepada Ibrahim dan keluarganya. Berilah berkah kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana engkau berikan berkah kepada Ibrahim dan keluarganya. Didoakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya kan? Karena bagaimana Nabi Ibrahim, perjuangan beliau di dalam memperjuangkan tauhid sampai dengan gagah berani Nabi Ibrahim masuk ke tempatnya siapa? Raja. Mengobrak-abrik patung-patung yang ada di situ, disisakan dua, dikasih senjata semua. Kemudian dikatakan, ketika dia ditanya, kenapa ini hancur semua? Kamu yang hancurkan? Tidak. Dia berkelahi, kecil-kecil hancur semua, yang besar. Katanya, kamu enggak berpikir, mana mungkin patung bisa menghancurkan teman-temannya? Ya, maka Ibrahim membaliki, kamu yang tidak berpikir, kenapa patung yang seperti ini kamu sembah? Nah gitu ya, dibaliki sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana keberanian Nabi Ibrahim? Kemudian Nabi Ibrahim diikat, kemudian dilemparkan ke api dengan tenangnya dia. Ya, dilemparkan ke api dengan tenangnya, masuk ke dalam api. Dilempar dengan semacam ketepel yang besar itu. Jadi dulu kalau melempar orang itu kayak ketepel yang besar itu ya, dilemparkan orang masuk. Kemudian Allah berfirman kepada api, "Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, dinginlah kamu, selamatkan Nabi Ibrahim. Firman Allah kepada api. Akhirnya api menjadi apa? Menjadi dingin. Begitulah perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sabaran beliau, bagaimana beliau meninggalkan keluarganya di Mekah tanpa ada tanaman-tanaman yang bisa dimakan, tanpa air, ditinggalkan Ismail dan istrinya Hajar di situ. Dia tawakal kepada Allah, dia tinggalkan keluarganya. Ya, subhanallah. Bagaimana sabaran Nabi Ibrahim alaihissalam? Setelah sering datang ke tempat Ismail dan Ismail sudah balik, kemudian Allah perintahkan lagi untuk menyembelih Ismail. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki agama yang lurus. Betul-betul dia ikhlas karena Allah. Dia cinta kepada anaknya Ismail, tapi dia lebih cinta lagi kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika diperintahkan menyembelih anaknya, dia sembelih. Tapi Allah selamatkan. Ya, diganti dengan apa? Domba yang besar. Ini perwujudan contoh dari al-wala. Loyalitas kepada apa? Loyalitas kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang membela Allah Subhanahu wa taala dan barok, berlepas diri dari semua yang benci dengan Allah, termasuk ayahnya Azar yang membuat patung dia tinggalkan. Dia tidak ikuti orang tuanya karena apa? Memerintahkan dia untuk mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran juga disebut itu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kamu diperintahkan untuk menduakan aku dengan sesuatu yang dia pun tidak punya ilmu tentang itu, maka kamu jangan ikuti orang tuamu, tapi hendaklah kamu pergauli mereka dengan baik. Dipergauli dengan baik. Tapi kesyirikan yang dia perintahkan jangan diikuti, tapi pergauli dengan baik, dibantu dan seterusnya tetap kita lakukan kepada orang tua kita. Tapi dalam masalah mengikuti kesyirikan yang dia perintahkan, ini tidak boleh. Karena kita lebih cinta kepada siapa? Allah, dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih cinta kita kepada siapapun. Ala kulli hal, hadirin kaum muslimin wal muslimat, inilah penerapan dari tauhid yang sebenarnya. Ya, agama Nabi Ibrahim adalah agama yang lurus. Ya, agama yang lurus, dan Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sifatnya yang lurus tadi di dalam beberapa tempat di dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan ya qanitan lillahi hanifan." Sesungguhnya Muhammad Ibrahim itu adalah ummah, artinya contoh, teladan. Dia taat dan banyak beribadah kepada Allah, hanifah. Dia adalah orang yang lurus di dalam beragama. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Kemudian disebutkan di sini, ya, agama Nabi Ibrahim adalah agama di mana seorang beribadah hanya kepada Allah satu-satunya dengan ikhlas, memurnikan agamanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Dengan sesuatu apapun. Ya. Nah, ini agama Ibrahim. Kemudian disebutkan di sini firman Allah Subhanahu wa taala ketika Syekh mengatakan bahwa dengan sebab ibadah itulah Allah memerintahkan manusia untuk beribadah. Allah menciptakan mereka untuk ibadah. Jadi Allah menciptakan manusia untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Az-Zariyat ayat 56. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Apa maksudnya ibadah di sini? Sebagian makna dari mana disebutkan oleh para ulama adalah ayyuhidun. Ini disebutkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Maksudnya beribadah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud ibadah. Itu maksud apa? Ibadah. Ya. Jadi secara bahasa ibadah itu maknanya adalah at-tadzallul khudu. Merendahkan diri. Menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah, menundukkan diri. Merendahkan diri kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun secara syariat, makna dari ibadah adalah banyak ya sebenarnya definisi, tapi ini definisi yang paling mencakup adalah definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ibadah itu adalah ismun jami li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal a'mal al-zahira wal batina. Kata beliau bahwa ibadah itu adalah nama bagi setiap apa yang Allah cintai. Nama bagi setiap apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Setiap apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Min al-aqwal wal a'mal. Apakah dia ucapan ataukah dia perbuatan, al-zahira wal batina, yang nampak atau yang tidak nampak. Semua yang Allah cintai namanya ibadah. Semua yang Allah ridhoi namanya ibadah. Ya, namanya ibadah. Ya. Semua itu ibadah. Seperti misalnya orang sedekah. Allah cintai atau tidak? Allah cintai, berarti dia ibadah. Di ibadah itu bukan cuma sholat, puasa, zakat, haji, ya itu betul, itu ibadah. Tapi semua yang Allah cintai, walaupun dia bukan puasa, bukan haji, bukan sedekah atau bukan apa namanya zakat, tetap itu disebut sebagai ibadah. Memberikan nafkah kepada keluarga, itu Allah cintai, Allah perintahkan, itu ibadah. Jadi bukti bahwa Allah cintai ya, pertama Allah perintahkan dalam syariat. Apakah langsung Allah yang perintahkan atau melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah memberikan janji berupa pahala. Kalau Allah janjikan pahala, berarti amalan itu adalah ibadah. Ya kan? Allah mengancam kepada orang yang mengingkarinya. Allah mengancam kepada orang yang mengingkarinya. Berarti itu ibadah. Karena yang mengingkari diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah memuji orang yang melakukannya. Ketika Allah memuji orang yang melakukannya, berarti itu ibadah. Contoh disebutkan di dalam Al-Quran, Inna Allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Inna Allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, dan Allah mencintai orang-orang yang apa? Mutatahhirin, yang bersuci. Berarti bertaubat dan bersuci ibadah atau bukan? Ibadah. Karena Allah memuji. Pujian Allah berupa Allah mengatakan saya cinta kepada orang yang bertobat dan saya cinta kepada orang yang mensucikan diri. Itu ibadah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan kita kecuali untuk apa? Untuk ibadah. Untuk ibadah. Ya. Nah, kemudian ibadah ini memiliki apa namanya kedudukan, ya, memiliki kedudukan, ada maqamatnya, di mana setiap ibadah harus ada maqamat itu, kedudukan itu harus ada. Inti ibadah yaitu pertama ada khauf, rasa takut kepada Allah. Ketika kita ibadah, di dalam ibadah kita harus ada apa? Rasa takut. Nanti akan disebut dalil-dalilnya tentang itu pada tempatnya. Yang kedua roja, ada harapan. Yang ketiga mahabbah, rasa cinta. Ini rukun ibadah. Ya, ketiganya harus ada dalam ibadah kita. Ibadah kita harus mengandung rasa takut. Takut jangan sampai kita punya ibadah tidak diterima oleh Allah. Kemudian di sisi lain, ibadah juga harus mengandung rasa harapan. Harapan bahwa Allah akan menerima ibadah kita. Jadi antara itu, antara takut dengan diterima. Dan kita optimis diterima, tapi kita juga khawatir jangan-jangan tidak diterima. Yang ketiga adalah apa? Al-mahabbah, cinta. Orang melakukan ibadah harus ada cinta. Kalau orang melakukan ibadah di dalamnya tidak ada cinta, berarti itu bukan ibadah. Berarti itu bukan apa? Ibadah. Berarti dia enggak senang dengan apa yang dia lakukan. Ya, harus ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ada cinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian juga disebutkan di sini di dalam ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, apa faedahnya? Itu kita sudah sebutkan tadi faedah pertama tentang ibadah. Ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ini menunjukkan bahwa alam jin itu ada. Jin itu apa? Ada. Mungkin ada juga di sekitar kita yang lagi dengar, ya. Karena ada jin yang baik juga, ya, dengar pengajian. Masa kita kalah sama jin? Ya, jin itu ada yang baik. Bahkan Nabi biasa bacakan Al-Quran khusus untuk jin. Diperdengarkan kepada mereka. Lihat surah Al-Jin, di situ disebutkan tentang bagaimana sebagian jin mendengarkan bacaan Al-Quran kemudian disampaikan kepada kaumnya, di kalangan orang-orang jin, bahwa dia mendengar Quranul Ajab, Al-Quran yang menakjubkan. Jadi jin dengar ini. Ya, jadi kita jangan kalah sama jin. Ya kan? Jin saja mau dengar. Mendengarkan pengajian-pengajian, di mana ada pengajian dia dengar. Jin yang baik tentunya, jin yang jahat ya sama, manusia jahat. Ya, tidak mau hadir gitu. Jadi sama, jin, di kalangan jin ada juga dakwah sebagaimana kita. Ada di antara mereka ahlu sunnah, ada di antara mereka yang bukan ahlu sunnah. Di kalangan jin sama. Jadi kita harus yakini bahwa jin itu ada. Jin itu apa? Ada. Tapi jin itu jangan dibayangkan seperti kalian nonton film Jin dan Jun. Oh, jinnya kayak gini. Enggak, jangan dibayangkan seperti itu. Ya kan? Jangan dibayangkan seperti itu. Itu bukan jin seperti itu, tuh. Ya? Jadi jin itu sesuatu yang memang gaib, enggak terlihat, kita enggak tahu bagaimana modelnya. Ya? Cuma ciri-cirinya kadang orang ketika bertemu dengan jin, itu kalau dalam mimpi biasanya dia ketemu sama makhluk yang kayak ular gitu, ular, anjing gitu kan, makhluk-makhluk yang seperti itu ciri-ciri mungkin boleh jadi dia punya ada jin di dalam tubuhnya ketika dia mimpi seperti itu, walaupun tidak harus ya, tapi bisa jadi. Nah, jin ini ada, dan jin juga diperintahkan oleh Allah untuk ibadah, bukan cuma manusia, jin juga diperintahkan untuk ibadah, dan mereka disebut juga mukallaf, dibebani syariat oleh Allah Subhanahu wa taala, sama dengan manusia, sama dengan manusia. Mereka akan dijanjikan dengan pahala ketika mereka melakukan amalan sebagaimana yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka mendapatkan azab ketika mereka ingkar kepada Allah. Makanya disebutkan tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Berarti jin apa? Ada. Ada enggak yang mengingkari jin? Banyak. Orang-orang Mu'tazilah sebagian ingkari jin, menurut mereka enggak ada. Iya kan? Yang benarnya dari akidah Ahlussunnah buat jin itu ada. Ya. Kemudian juga di dalam ayat ini ada pelajaran bagi kita bahwa risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sampai kepada jin dan manusia. Ketika Allah memerintahkan, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, menunjukkan bahwa risalah Muhammad, agama Muhammad telah sampai di tengah-tengah kalangan jin dan juga seluruh manusia. Ya, dan ini ditunjukkan oleh dalil yang sahih di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan di dalam Al-Qur'an pada surah Jin ya, ayat 1 sampai 2. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Katakanlah telah diwahyukan kepada aku bahwa sebagian kelompok dari jin ya, faqalu, mereka mengatakan, inna sami'na qur'anan ajaba, kami telah mendengar Al-Qur'an yang menakjubkan, yahdi ila rusydi, Al-Qur'an itu menunjukkan kepada petunjuk ya, fa'amanna bihi, lalu kami beriman dengan Al-Qur'an, walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak mensyirikkan rob kami dengan sesuatu apapun. Ini kata jin. Dia dengar Al-Qur'an, dia takjub, lalu dia beriman kepada Al-Qur'an, lalu dia mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jin bisa seperti itu. Iya kan? Nah, ini juga menunjukkan bahwa syariat agama Islam telah sampai di kalangan jin. Dan jin itu mukallaf, dibebani hukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah apa namanya berkumpul di tengah-tengah beliau kalangan jin. Lalu Nabi membacakan kepada mereka Al-Qur'an. Nabi membacakan mereka Al-Qur'an. Dan Nabi mendakwai mereka untuk masuk Islam. Maka risalah telah sampai kepada mereka kalangan jin. Ya. Kalau misalnya di sekitar kita ada jin-jin itu, semoga mereka juga dengar, sehingga mereka kenal dengan dakwah salaf gitu ya, dakwah sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ya sudah, insyaallah kita cukupkan di sini. Kita tutup sampai pada persoalan jin ya. Insyaallah nanti kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita sampaikan pada sore hari ini bisa ada manfaat untuk kita semua. Baik, masih ada pertanyaan yang harus saya jawab. Dan kalau misalnya ada beberapa pertanyaan di kalangan akhwat atau ikhwan, afdal ditulis ya. Nanti mudah-mudahan apa namanya saya bisa menjawab pertanyaan tersebut.